إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نطق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله berkata مصنف penulis رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari نواس بن سمعان dia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةً أَوْ قَالَ رَعْدَهُ شَدِيدًا. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan wahyunya, mewahyukan atas satu perkara dan berbicara dengan satu wahyu, maka seluruh langit akan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Khaufa minallahi azza wa jalla, karena takut terhadap Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahli samawati su'iqu wa kharu lillahi sujada. Apabila hal itu didengar oleh penduduk langit, maka seluruh mereka tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, dan orang yang pertama sekali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimu Allah min wahyihi bima arada, lantas Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya tentang wahyu yang dia inginkan. Umma yamurru Jibrilu 'alal malaikah, lantas Jibril melintasi para malaikat. Kullama marra bis-sama'in sa'alahu malaikatuha, setiap kali dia melintasi langit maka para malaikat bertanya kepadanya, menanyakan kepadanya, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang telah difirmankan Rabb kita ya Jibril? Fayaqul, Jibril menjawab, qala al-haq, ia mengatakan yang benar, wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, dan akhirnya seluruh malaikat mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahullah azza wa jalla, lantas Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini kembali musannif menyebutkan tentang peristiwa yang telah dia sebutkan pada hadis sebelumnya, hanya saja lafaz yang beliau cantumkan itu berbeda dengan lafaz hadis sebelumnya, di mana pada lafaz ini tercantum keterangan-keterangan yang tidak dicantumkan pada lafaz-lafaz hadis yang lalu. Jadi antara hadis yang lalu dengan hadis yang sekarang ini saling menguatkan dan saling memberikan keterangan yang lebih dibandingkan hadis-hadis yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hatim dengan sanadnya dan disebutkan oleh Mi'ad bin Katsir dalam tafsirnya. Nawas bin Sim'an bin Khal al-Kullabi dikatakan dia adalah seorang Ansor, as-sahabi. Dia adalah seorang sahabi. Nawas bin Sim'an adalah seorang sahabi. Dia berkata Rasulullah SAW, berarti antara Sim'an, antara Nawas dan Rasulullah SAW pernah berjumpa, dan beliau langsung mendengar sabda ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga bahwasanya ayahnya seorang sahabi. Jadi baik Nawas maupun Sim'an, kedua-duanya sahabat. Anak dan ayah itu adalah sahabat Rasulullah Sallam. Kalau disebutkan radhiyallahunya, maka disebutkan di sini radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai mereka berdua, yaitu si anak yang bernama Nawas dan ayahnya yang bernama Sim'an. Nawas merupakan seorang nama sahabi. Di Abu Nawas, ayahnya si Nawas, tapi Abu Nawas bukan berarti anaknya sahabat, ya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang dikenal di negara, di kota 1001 Malam. Itu Baghdad. Bukan Nawas itu yang dimaksud. Qawlu lafaz ila arada Allah ayyuhid al-amri ila akhiri, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan satu perkara, nafsa fihi nafsun ala anna Allah takallama bil wahyi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara dengan wahyu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mutakallim, yaitu berbicara. Sifat ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat mutakallim, berbicara. Mengapa demikian? Alasan mereka karena berbicara itu adalah sifat manusia, dan sifat manusia tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya sifat berbicara, ini kata mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala itu terus berbicara. Padahal sekarang itu Allah tidak berbicara. Apabila Allah hendak berbicara, maka itu adalah wahyu, dan sekarang tidak ada wahyu. Jadi para khafidin azallahu iyakum, alasan inilah maka mereka menyebutkan bahwasanya Allah tidak punya sifat bicara, karena kalau disebabkan itu artinya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, sementara Allah menyebutkan laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Namun ini merupakan pernyataan yang keliru, jelas keliru, karena kita seorang muslim mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tentang sifat-sifatnya maupun tentang nama-namanya. Kita tidak boleh mensifati Allah yang tidak ada dalilnya, dan tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya. Kalau Allah mengatakan dia berbicara, dan Rasulullah juga menyebutkan Allah berbicara, berarti Allah itu punya sifat berbicara. Hanya saja bicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan bicara yang makhluk. Bagaimana cara bicaranya Allah? Pertanyaan ini adalah pertanyaan bid'ah. Mengapa demikian? Kalau Allah menyatakan, kalau kita menanyakan kepada Allah, kalau kita menanyakan bagaimananya, kita harus tahu bagaimana zatnya Allah, barulah kita mengetahui bagaimana cara bicaranya Allah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Malik tentang bersemayam di atas arsy. Al-istiwa'ul ma'lum, bersemayam dan saat itu adalah sifat yang sudah diketahui. Wal-imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anha bid'ah, menanyakan bagaimana, bagaimananya itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Karena di antara makhluk yang memiliki sifat yang sama, namun cara dan kaifiatnya berbeda. Seperti manusia duduk, kucing duduk, duduknya kucing berbeda dengan duduknya manusia. Antar manusia saja yang memiliki lafaz makna sifat lafaz yang sama, namun kaifiatnya berbeda. Jadi kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berbicara kapan dia kehendaki. Quran mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada memiliki jenis dua sifat. Yang pertama yang senantiasa ada, yang kedua sesuai dengan kehendaknya. Yang senantiasa itu ada seperti al-ilm. Allah memiliki sifat ilmu. Wa huwa alim, ya maha mengetahui. Mengetahuinya Allah itu senantiasa ada. Tidak sama seperti kita, terkadang berilmu, terkadang lupa. Besok dihafal lagi, lupa lagi. Itu artinya ilmu yang ada pada manusia itu relatif. Apa yang sudah diketahui mungkin besok akan lupa. Beda dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah senantiasa kekal, senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kudrah, kekuasaan Allah. Kemudian iradah, kehendak Allah, itu semua adalah sifat yang senantiasa ada. Ada sifat yang sesuai dengan kehendak Allah. Kapan dia mau, dia lakukan, seperti berbicara. Ya, seperti berbicara. Berbicaranya Allah, Allah punya sifat berbicara, namun kapan dia berbicara sesuai dengan kapan dia kehendaki. Wa hadha min hujjati al-sunnah 'ala an-nufat, dan ini merupakan hujjah al-sunnah terhadap orang-orang yang mengingkari sifat berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yazalillahi mutakalliman idza syaa, dan Allah senantiasa tetap memiliki sifat berbicara apabila dia kehendaki. Jadi tidak harus dia terus bicara, enggak demikian. Qalu adapun lafaz hadis akhirati samawati min hurujfah, maka langit pun akan bergoncang. As-samawat maf'ul muqaddam, samawat adalah objek yang didahulukan, al-fa'il rajfah, fa'ilnya adalah rajfah. Ai afama samawat min kalamihi ta'ala rajfah. Bahwasanya langit bergoncang dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala. Irtajaffat. Wa huwa tari'un fi annahu bi annaha tasma'u kalamahu. Ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya langit itu mendengar. Langit itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahyu Allah itu, firman Allah itu adalah firman yang dapat didengar oleh makhluk. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya wahyu itu adalah lambang daripada sifat Allah, lambang daripada firman Allah. Lambangnya saja, bukan firman Allah. Karena kata mereka alasannya, kalau firman Allah itu bisa didengar oleh makhluk, berarti ya sama saja dengan suara-suara manusia. Ini merupakan pernyataan yang batil. Seandainya firman Allah tersebut tidak bisa didengar oleh makhluk, tentunya langit tidak akan bergetar. Nah, demikian. Tandanya wahyu Allah itu adalah wahyu yang dapat didengar oleh makhluk. Kalau roh Ibn Abi Hatim an Ikrimah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ikrimah, qala, dia berkata, idza qada Allah amran takallama tabaraka ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, maka dia akan berbicara. Rajafatis samawati wal ardu wal jibal, maka akan bergoncang langit, bumi dan gunung. Wa kharratil malaikatu kulluhum sujada, dan seluruh malaikat akan tersungkur sujud. Al-Qasara Ra'adatun Syadidatun, atau lafaz yang lain, bergoncang dengan hebat. Dengan kata Ra'adah, ini merupakan keraguan dari rawi, apakah hadis tersebut dengan rajfah atau dengan Ra'adah. Kita perhatikan ya bagaimana para perawi hadis, bagaimana para perawi hadis meriwayatkan hadis, di mana mereka meriwayatkan satu lafaz, lafaz itu juga yang dia sampaikan kepada yang lainnya. Kita perhatikan rajafah dengan lawadah itu artinya sama. Namun para ulama hadis dalam meneliti hadis mereka bisa membedakan kalimat rajafah dari riwayat ini, ada pun rajah dari riwayat ini. Nah, begitu. Atau si perawi terkadang meriwayatkan dengan lafaz rodah, artinya sama, berguncang, dan terkadang meriwayatkan dengan lafaz rojifah. Itu menunjukkan bagaimana keakuratan, ketelitian para ahli hadis dalam meneliti lafaz-lafaz hadis. Ya macam kita, makan. Saya sedang makan timun. Saya sedang menyantap timun. Apalagi? Saya sedang melahap timun. Ketika ada seorang meriwayatkan, si A mengatakan dia sedang menyantap timun. Nanti pada kali yang lain dia katakan kepada si B, si A sedang melahap makan timun. Berarti kan dua lafaz yang dia riwayatkan dan menyampaikan ke orang lain. Para ahli hadis melihat perawi seperti ini, ya, meriwayat seperti ini, akan dikatakan bahwasanya si perawi ragu. Apakah si A tadi mengatakan dia menyantap ataukah memakan? Padahal keduanya mana? Sama. Nah, demikian. Makanya dikatakan di sini si perawi ragu. Qaulu laqad hadis khaufan min Allah azza wa jalla, yaitu karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza zahir fi anna samawati khafu Allah. Secara zahir bahwasanya langit itu takut kepada Allah. Secara zahir menyebutkan bahwasanya langit itu takut kepada Allah, bima ja'ala Allah fihi min ihsas ma'rifah man khalaqaha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi dia indra mengetahui siapa penciptanya. Berarti para ikhwatiddin, ya, langit, bumi, kemudian gunung itu memiliki rasa takut. Ya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia. Hanya saja kita enggak tahu gimana takutnya langit, gimana takutnya bumi, gimana takutnya gunung. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang makhluk-makhluk yang besar ini di mana mereka bertasbih, makhluk yang besar seperti langit, bumi, gunung, semuanya makhluk Allah. Tusabbihu samawati sab'u wal ardu man fihinna. Sesungguhnya tujuh lapis langit dan bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan penghuninya. Perhatikan, langit, bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun kecuali mereka itu bertasbih. Bertasbih dan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak tahu, tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Wa in min kulli syai', tidak ada satu apapun. Setiap yang termasuk dalam kata-kata sesuatu, berarti dia bertasbih. Apa saja misalnya? Botol. Sesuatu enggak botol ini? Sesuatu berarti dia bertasbih. Karpet bertasbih. Kipas angin, seluruh sesuatu itu dikatakan bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang berada di sebuah rumah, rumah adalah sesuatu, makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah, lantas dia berbuat maksiat di dalam rumah tersebut, ya, wajar saja kalau manusia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis sebutkan ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Dunia ini seluruhnya terlaknat dan terlaknat yang ada dalamnya. Seluruhnya, kata Rasulullah. Illa alim, kecuali orang yang alim, wa muta'allim, dan orang yang belajar. Wa ma illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wal alim, orang yang alim, wal muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Wa ma walah, dan orang yang berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah orang-orang yang terlaknat. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita harus tempatkan diri kita. Enggak bisa menjadi orang alim, orang yang muta'alim, yang belajar. Artinya kita harus tetap belajar. Bagaimanapun caranya, usia, umur yang tua tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak belajar. Belajar itu belajar Islam, ya belajar syariat yang disebut kalau salam talabul ilmi fariidhah 'ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, menuntut ilmu dengan apa saja, dengan cara apa saja, tidak harus masuk ke pesantren, dengan cara mengaji di majelis ta'lim, dengan cara mendengar kaset, dengan cara membaca buku, dengan cara internet misalnya, itu semua dikatakan belajar. Yang intinya harus tetap belajar. Kalau tidak, dia berdosa. Kalau tidak, orang ini berdosa. Kalaupun dia tidak tahu atas suatu hukum, dia laksanakan suatu perbuatan yang haram, dia lakukan perbuatan itu dikarenakan dia tidak tahu hukumnya haram. Memang orang yang seperti ini, dia tidak berdosa dalam melakukan perbuatan yang haram itu dikarenakan dia jahil, karena tidak tahu. Namun orang ini berdosa dikarenakan tidak menuntut ilmu. Di situ kenanya, bukan dikarenakan melakukan sebuah perbuatan dosa tadi. Karena dalam Islam memberi udzur bagi orang yang tidak tahu, namun akan diberi dosa bagi orang yang tidak mau tahu. Tempatkan diri kita yang mana? Orang alim atau orang yang belajar ilmu atau orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala? Jadi segala sesuatu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawati yatafattaruna minhu. Hampir saja langit runtuh. Wa tansyaqqul ardh, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan jibal dan gunung pecah. Hampir saja disebutkan di sini, hampir saja langit itu runtuh, kemudian bumi terbelah dan gunung pecah. Mengapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ya. Saking takutnya bumi dengan ucapan tersebut, takut karena takut murkanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan manusia mengatakan Allah itu punya anak, ya. Manusia yang mengatakan seperti itu, bumi yang takut karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Anda auli rahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi rahmani ay yattakhidha walada. Tentunya Allah tidak layak punya anak. Demikian para khawatin, ya. Langit bumi yang tidak berbuat maksiat takut dengan murkanya Allah akibat kemaksiatan umat manusia. Demikian, dianggap saja Merapi itu adalah gunung yang sedang takut akibat ulah manusia yang sekelilingnya. Apalagi Yogyakarta itu merupakan sarang kesyirikan, ya, sarang kesyirikan dan sarang kejahilan. Itu di daerah Yogyakarta, dan di mana notabene mayoritas penduduk di sana adalah kaum muslimin. Takut, Merapi itu takut pada Allah Subhanahu wa taala akibat ulah manusia, akhirnya meledak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu jatuh dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti benda-benda yang ada di hadapan kita, benda-benda yang kita anggap benda mati itu adalah benda yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda mati takut. Kita mengapa manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal benda-benda mati ini mereka tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhirat. Tidak ada hisab bagi mereka. Tidak ada surga dan tidak ada neraka bagi mereka. Namun begitupun mereka takut kepada Allah. Namun kita manusia jelas ada hisabnya. Jelas ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Namun sedikit sekali manusia-manusia itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qarrara al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah anna hadhihi al-makhluqat tusabbihu Allah wa takhsha'u haqiqatan. Bahwasanya makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah dan takut kepada Allah dengan takut yang hakiki. Jadi takut itu bukan berarti makna kias ataupun makna bukan makna kias, makna majaz, bukan. Takutnya takut. Sebagaimana manusia takut. Sebagaimana manusia punya perasaan takut, takut terhadap harimau misalnya, begitulah. Langit dan bumi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat. Bagi hadir ayat nahwa, demikian juga ayat-ayat dan banyak lagi ayat yang lain yang sepertinya. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, qala dia berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yu'kal." Kami pernah mendengar tasbihnya makanan waktu itu sedangkan makan. Oh, bayangkan. Ibnu Mas'ud mendengar makanan yang mereka makan sedang bertasbih. Tadinya saya lihat ini hadisnya di mana ini? Makanan bertasbih. Saya cari, yang betul. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Di mana disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud menyebutkan dia pernah bersama Rasulullah ya, pernah mendengar makanan yang mereka makan itu sedang bertasbih. Dalam hadis Abu Dzar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi hasyat. Bahwasanya Nabi sallam pernah mengambil batu-batu kecil, fasumi'a lahunna tasbih. Mandas terdengar tasbih dari batu-batu kecil tersebut. Dalam hadis sahih juga disebutkan kisah tentang Hanil Jizi. Dalam hadis sahih juga disebutkan kisah tentang menangisnya Jizi. Jizi itu batang korma yang dijadikan rasul tempat bersandar ketika dia memberikan khutbahnya sebelum ada mimbar. Ya, sebelum ada mimbar Rasulullah menancapkan batang korma. Ketika beliau memberikan khutbahnya tidak berada di mimbar, tapi bersandar di batang korma ini. Lantas salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami buatkan untuk anda tempat mimbar tempat anda berdiri? Akhirnya dibuatkanlah mimbar Rasulullah SAW dengan 3 tingkatan. Beliau berdiri pada khutbah Jumat pada anak tangga yang kedua dan duduk pada anak tangga yang ketiga. Beginilah lebih kurang mimbarnya. Bukan podium ya. Podium itu bukan mimbar. Tunah podium seperti ini. Nah, demikian. Tentunya ada mimbar. Pada mimbar, Rasulullah mulai duduk di atas mimbar ketika memberikan pelajaran-pelajarannya. Karena batang kurma ini ditinggalkan, tidak lagi di situ Rasulullah, dia pun menangis. Akhirnya Rasulullah memeluk batang kurma ini hingga dia berhenti menangis. Itu dia. Ya. Jadi batang kurma pun cemburu. Dikarenakan apa? Tidak lagi dijadikan Rasulullah sebagai tempat bersandar dia. Artinya batang korma ini juga punya rasa. Hanya kita tentu nggak tahu apa yang mereka rasakan, bagaimana rasa mereka. Alladzi kana yaktub alaihi Nabi SAW pada tihar mimbar, yaitu batang korma yang dijadikan Rasulullah tempat berkhutbah sebelum beliau membuat mimbar. Wa mislu hadza kathir, dan hadis seperti ini banyak sekali. Sayyidu akharu lillahi sujjada. Malaikat, semua penghuni langit tersungkur, pingsan dan sujud kepada Allah SWT. Fayakuna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Orang yang pertama, malaikat yang pertama sekali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Bifathil awwal. Khabar yakuna mutaqaddam seterusnya. Makna Jibril, arti Jibril adalah Abdullah. Jibril itu artinya Abdullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dari Ali bin Husain, dia berkata, nama Jibril adalah Abdullah dan nama Mikail adalah Ubaidullah dan nama Israfil adalah Abdurrahman. Kullu shay'in raja ilal il, segala sesuatu yang ujungnya il, wa ma'abbadullah azza wa jalla, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang menyembah Allah. Nah, jadi seperti Abdullah, hamba. Il itu artinya hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nama Jibril adalah Abdullah, Mikail Ubaidillah, Israfil namanya Abdurrahman. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan Jibril, karena seluruh malaikat jatuh pingsan dan yang pertama sekali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana nanti di hari akhirat ketika ditiupkan sangkakala, maka seluruhnya mati dan orang yang pertama sekali ciuman dari bangkit dari kematiannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi Musa, kata Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kecuali Nabi Musa yang sedang berpegang dengan tiang aras. Aku nggak tahu apakah aku duluan yang bangkit ataukah dia. Aku nggak tahu apakah aku duluan yang bangkit ataukah Musa, kata Rasulullah. Sebagian ulama memberi tafsir bahwasanya kemungkinan Musa tidak pingsan karena dia pernah pingsan ketika dia minta kepada Allah agar Allah menunjukkan zatnya. Rabbi arini anzur ilaih. Permintaan Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Kata Allah, kalau yang talani, kamu tidak akan mampu melihatku. Walakin anzur ilal jabal, tadi lihat itu gunung. Fa ini staqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu lihat di gunung itu masih utuh, kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah mau menampakkan zatnya kepada gunung, bukan kepada Musa ya, pada gunung yang itu kuat dan hebat, ja'alahu dakka, gunung hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Gunung saja enggak sanggup, apalagi Nabi Musa. Hadis ini para sebagian pensyarah hadis menyebutkan bahwasanya Musa tidak pingsan karena dia pernah pingsan. Musa tidak pingsan dikarenakan dia pernah pingsan. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana firman Allah SWT yang juga menunjukkan tentang keutamaan Jibril dibandingkan seluruh malaikatnya. Jibril merupakan penghulu seluruh malaikat. Innahu laqaul rasulin karim. Sungguhnya itu merupakan ucapan utusan Allah yang mulia. Biquwatin indal arsyil makin, yang memiliki kekuatan, memiliki derajat yang mulia di sisi tempat, memiliki tempat di aras. Muta'in sama amin. Apa artinya? Itu muta'in sama amin, yang ditaati dan kemudian yang dipercaya. Berkata Ibnu Katsir, innahu latablighu rasulin. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya sesungguhnya wahyu itu adalah wahyu yang disampaikan oleh utusan Allah. Perhatikan ya dalam Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu merupakan ucapan utusan yang mulia. Dari sini orang-orang orientalis menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu tidak makhluk. Orang-orang itu bukanlah Al-Quran itu makhluk. Orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Karena apa? Karena di Al-Quran disebutkan itu adalah ucapan Jibril. Nah, itu adalah ucapan Jibril. Karena disebutkan innahu laqaulun. Itu adalah ucapan Rasul, utusan Al-Karim. Utusan yang mulia. Berarti apa yang didengar oleh Rasulullah itu adalah ucapan Jibril. Sementara yang didengar Jibril itu tidak seperti itu. Maksudnya Jibril mendapat wahyu, ya bukan berupa satu, pokoknya wahyu berupa ungkapan dan bagaimanalah sehingga Jibril memahaminya. Lantas barulah Jibril melafazkan wahyu tersebut kepada Rasulullah. Itulah berupa wahyu. Para hafidin, ini merupakan penjelasan yang batil. Ini merupakan keterangan yang batil. Mengapa? Karena kalau hanya berdasarkan satu ayat ini, banyak ayat-ayat yang lain menyebutkan qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, yaqul haq, kau itu semua ucapan ya. Allah berbicara, Jibril berbicara. Ketika Jibril menyampaikan firman Allah, bukan berarti ucapan itu adalah ucapan Jibril. Contohnya saya berkata misalnya, saya akan pergi. Kemudian si B yang mendengar ucapan saya, dia mengatakan kepada si C, bahwasanya Ali Nur mengatakan saya akan pergi. Ketika si B mengucapkan kepada si C kalimat saya akan pergi, ini omong ucapan si B atau ucapan si A? Ketika si B mengatakan saya akan pergi, ini ucapan si B atau ucapan si A? Ini adalah perkataan si A. Hanya si B ya menyampaikan dengan lafaz dia, menyampaikannya dengan suara dia. Tapi omongan itu bukan omongan si B. Kalau saya baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang saya baca tadi? Ucapan saya atau firman Allah? Kalau saya katakan ucapan saya, bisa kafir. Itu adalah firman Allah, tapi saya yang membacakannya. Demikian para khotibin azzaallahu iyyakum. Jadi Jibril mengatakan di sini, disebutkan Jibril itu adalah ucapan Jibril. Iya, itu adalah ucapan Jibril, yang dia sampaikan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Abu Saleh dalam ayat Jibril, qala Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min an-nur bi ghairi izin. Bahwasanya Jibril itu diperbolehkan untuk menembus 70 lapis hijab yang terbuat dari cahaya. Itu khusus Jibril. Imam Ahmad meriwayatkan hasan yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Ra'a Rasulullah Jibril fi suratihi wa lahu sittumi'ati janah." Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk asli yang memiliki 600 sayap. Jibril memiliki 600 sayap. Wa kullu janah qad saddal ufuq. Masing-masing sayap menutupi langit. Satu sayap saja menutupi langit. Gimana kalau 600? Kalau yang terbayangkan apa? Bagaimana itu sayap itu? Yang terbayang sekarang aja kira-kira. Tergantung bentuk Jibrilnya kan. Ya, kalau kita bayangkan bentuk Jibril itu seperti anak kecil yang pakai pempot, yang bisa terbang-terbang, maka bayangan kita tumbuh di sayapnya macam mungkin 600 kan begitu, atau kepakan sayapnya panjang ada 600. Nah, demikian. Namun ini adalah bentuk yang batil. Siapa yang mengatakan bahwasanya Jibril malaikat itu bentuknya bentuk anak kecil yang baru pandai pakai cawat? Karena itu penghinaan terhadap malaikat. Jadi ya, para ikhwafidin azzaallahu iyyakum. Ya. Jadi, kita enggak tahu gimana bentuk Jibril. Kalau saya tanya, apakah Jibril punya kepala? Hah? Punya kepala? Kau tahu? Dari mana tahunya? Hah? Apa? Menjemari manusia, itu kan bukan bentuk aslinya. Ada kepala gak Jibril? Hah? Kalau ada kepala ada sayap, ada sayap berarti ada kepala. Belum tentu. Itu tandanya antum melamun. Hadis tadi kan disebutkan, tidak ada ya, apa namanya, tidak ada yang mengangkat kepalanya kecuali Jibril. Berarti ada kepalanya, ada kepala yang diangkat. Ini kan hadis kan tadi disebutkan bahwasanya seluruhnya tersungkur sujud, tidak ada yang mengangkat kepalanya kecuali Jibril terlebih dahulu. Tandanya Jibril itu punya kepala. Namun jangan antum bayangkan seperti kepalanya antum, ada kumis, jenggot begitu, dan pokoknya ada kepala. Bagaimana kepalanya? Ini pertanyaan bid'ah. Pertanyaan bid'ah. Pokoknya ada kepala, begitu. Kita nggak bisa memprediksi Jibril begini dan begitu. Contohnya saja, kalau kita kias-kiaskan dengan makhluk misalnya, ini antar makhluk ya. Makhluk yang bersayap atau makhluk yang bersayap? Makhluk yang bersayap, lain yang bersayap, lain kepalanya. Kepala nyamuk beda dengan kepala lalat. Kepala lalat beda dengan kepala apa lagi? Antar sama burung saja. Burung hantu beda kepala dengan burung merpati. Merpati beda apa? Semua berbeda kepalanya. Ya. Yang jelas ada kepala. Demikian para ekor gede. Dan jangan tanyakan bagaimana kepalanya. Supaya kita tahu jebul itu bagaimana. Bagaimana sayapnya? Allah semua menyebutkan sayapnya Jibril itu sebanyak 600 sayap. Bagaimana sayapnya? Itu udah nggak tahu, nggak ada keterangan. Karena sayap kan macam-macam bentuknya. Makhluk saja punya sayap. Dan sayapnya macam-macam. Sayap nyamuk, sayap lalat, sayap lebah, sayap burung, beda-beda. Ya, beda-beda bentuknya. Demikian. Tandanya kita tidak bisa prediksikan bagaimana bentuk sayapnya Jibril. Dan jelas ada sayap. Kemudian yaskutu min janahi min tahawil wadar wal yakut wallahu bi'alim, dan berjatuhanlah dari sayap-sayapnya itu intan permata. Intan permata itu berjatuhan dari sayap-sayapnya Jibril ketika dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya Allah yang mengetahui bagaimana. Fa idza kana hadza 'azimun hadzal makhluqat. Fa idza kana hadza 'idma hadza 'idmu hadzal makhluqat, fa khalaqaha a'zam wa ajall wa akbar. Apabila makhluk yaitu Jibril demikian besarnya, tentunya penciptanya lebih besar. Fakaifa yusawi bihi ghayru fil ibadah du'an wa khawfan wa ja'an wa tawakkulan. Bagaimana mungkin bisa disamakan dalam ibadah dengan yang lainnya, baik dalam doa, takut, harapan, dan tawakul dan tawakal. Ya. Kita boleh takut kepada makhluk, namun jangan sampai sama makhluk itu. Takutnya kita pada makhluk seperti takutnya kita kepada Allah. Apakah boleh kita takut kepada makhluk? Hah? Boleh. Boleh kita takut kepada makhluk. Ya, antum jumpa harimau masa enggak takut? Hanya takut kepada Allah. Datang harimau, enggak mau saya lari karena takut hanya kepada Allah, ya mati lah itu kan. Itu takutnya sudah tabiat. Ya, takutnya sudah tabiat. Rumah terbakar. Maka muncul rasa takut. Enggak bisa, saya hanya takut kepada Allah. Kalau Allah katakan api ini enggak membakar, maka dia membakar. Iya, kalau antum Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Ibrahim, kalau ada mukjizatnya, kalau enggak, kita yang tahu apakah membakar atau tidak. Makanya itu takut tabiat. Namun, kalau takut terhadap makhluk, diiringi dengan pengagungan. Contohnya, takut dengan harimau. Tapi tidak hanya sekedar takut dengan harimau. Dibuatlah sajian-sajian, dibuat sesembahan pada harimau supaya tidak menyerang, ya, dengan acara-acara ritual tertentu, maka ini jatuh pada syirik. Nah, demikian. Takut kepada api, karena api itu membakar. Lalu api itu dimuliakan, dijadikan sembahan, jadi syirik. Demikian. Boleh takut pada makhluk, tapi takut yang tabii, bukan takut yang memiliki kandungan pengagungan dan merendahkan diri kita kepada sesuatu yang ditakuti tersebut. Wa ghairu dzalika min ibadati allati la yastahiquha ghairu. Tentunya dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak layak diberikan kepada selain Allah. Fanzur ila halil malaikati wa shiddati khaufihim min Allah. Kamu perhatikan bagaimana para malaikat, kondisi malaikat dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal ibadu mukramun." Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan ucapannya dan mereka senantiasa melaksanakan perintahnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Mereka di sini maksudnya malaikat. Wa yashfa'una illa liman irtadha. Dan malaikat tidak akan memberi syafaat kecuali yang telah diridhoi oleh Allah. Wa min khasyati musyfiqun. Dan mereka sangat berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menyembah malaikat dengan harapan malaikat akan memberi syafaat, itu mustahil. Karena apa? Malaikat hanya memberi syafaat kepada orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Ya. Sebagaimana ketika kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah, caranya bagaimana? Melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan amalan-amalannya yang menyebabkan kita mendapat syafaat, seperti membaca doa seladan atau senantiasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam salawat kepada beliau ketika beliau disebut-sebutkan. Demikian caranya. Namun hanya dengan menyebutkan salawat tapi dia tidak salat misalnya, maka tidak mungkin Rasulullah bisa memberi syafaat, karena Rasulullah hanya bisa memberi syafaat kepada orang yang diridhoi. Sudah diridhoi barulah Rasulullah memberi syafaat. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Barang siapa yang di antara mereka mengatakan, maksudnya malaikat, barang siapa di antara mereka mengatakan aku adalah Tuhan yang selain Allah, maka akan kami berikan jalan mereka jahannam, dan akan kami berikan jalan orang-orang yang zalim. Kemudian Jibril membawa wahyu tersebut sesuai dengan kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Demikian kelengkapan hadis. Wal ayatul madzkura fi hadzal bab, ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini wal dan hadis-hadis, tuqarridu tauhid, menunjukkan tauhid, alladzi huwa madzlul syahadatu alla ilaha illallah, yang membuktikan bahwasanya syahadat tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Fa innal malaka al-'azim, sungguhnya malaikat yang agung, alladhi tut'iful amlak min kalami khaufan minhu wa mahabatan, di mana mereka pingsan dikarenakan ucapan Allah karena takut kepada Allah, wa tarjufu minhu al-makhluqat, dan makhluk-makhluk juga bergetar, al-kamil fi dzati wa sifatihi, yaitu zat yang sempurna pada zatnya dan sifatnya, wa ilmu wa qudratuhu, yang sempurna ilmu dan kekuasaannya, wa malakuhu wa mulkuhu wa izzu wa izzi wa ghinahu anil jamil makhluk khalqi, kerajaannya, kemudian keperkasaannya, dan dia tidak butuh dengan makhluk, wa sifaruhum jami'uhum ilaihi, dan malaikat-malaikatlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nufuzu qudrahu wa tasarruhu fi ilmi, dan semua kekuasaannya dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa hikmatu, hikmahnya adalah la yajuz syar'an wala aqlan, tidak boleh secara syar'i maupun secara akal, ayu ja'alahu syarikun min khalqi fil ibadah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, alladzi yahqu 'alaihim, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian kelanjutan merupakan keterangan ya. Ya intinya para hadirin, inti daripada penulis menyebutkan hadis-hadis ini bahwasanya malaikat yang makhluk yang begitu hebat, langit, tujuh lapis langit, bumi, semua gunung, seluruh makhluk itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia? Kalau seandainya malaikat saja takut kepada Allah, bagaimana mungkin manusia menyembah malaikat? Bagaimana mungkin manusia menyembah makhluk-makhluk yang lain? Sementara makhluk yang besar yang berupa seperti malaikat takut kepada Allah, tidak berani mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia, makhluk yang lemah, yang terlahir lemah, kemudian akan kembali menjadi orang-orang yang lemah. Yang asalnya dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Yang diciptakan dari air yang hina, mimma'in mahin, dari air yang hina. Dari air yang hina itu kemudian berubah menjadi manusia masih terhormat. Oleh karena itu, bagi yang sudah punya kehormatan, sudah mempunyai jabatan yang tinggi di mata manusia, maka tidak boleh baginya, dia tidak layak untuk takabur. Ingatlah dari mana asalnya. Dia berasal dari air yang hina, dimana kalau seandainya diteteskan di atas meja, tidak ada seorang pun yang berani memegangnya. Pasti semua akan jijik melihat air tersebut. Walaupun sama-sama punya air itu. Ya, semuanya punya air itu. Tapi kalau itu punya orang lain, itu akan jijik. Dari air inilah muncul seorang yang orang manusia dan menjadi orang yang terhormat. Jadi enggak layak, ya. Enggak layak kita takabur dan enggak layak bagi kita meremehkan dan menganggap ringan atau menganggap enteng orang-orang lain. Demikian para khofidin azzaallahu wa iyyakum. Jadi yang membuat manusia itu terhormat hanyalah in akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang termulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa. Demikianlah para khofidin azzaallahu wa iyyakum. Kalau kau lihat Rasulullah SAW, insya Allah pada malam Rabu yang akan datang kita akan bahas tentang masalah syafaat. Silakan, pertanyaan. Gimana? Oh, mereka mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk. Artinya Quran itu kalamullah, ya, Quran itu apa namanya, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ucapan Allah itu merupakan yang diciptakan oleh Allah, bukan Allah, sifatnya baharu. Nah, jadi para ulama menyebutkan bahwasanya munculnya kata-kata pernyataan Quran itu makhluk, maksudnya untuk mengingkari sifat Allah Al-Kalam. Kalau sifat Allah Al-Kalam itu Quran itu dikatakan makhluk, Berarti Allah tidak punya sifat Al-Kalam. Karena kalau dikatakan Allah punya sifat kalam, berarti tidak mungkin sifat Allah itu mengeluarkan sesuatu yang makhluk. Nah, demikian. Itu intinya. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwasanya Quran, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Begitu pernyataan Imam Ahmad dan lain-lain. Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah dan bukan makhluk. Dan jadi kalau kita buka Al-Qur'an, ya, buka Al-Qur'an. Apa yang kita baca kalamullah atau tidak? Hah? Kalamullah. Yang huruf-huruf tinta-tintanya, ya kalau ya itu ya kertasnya makhluk, itu mushaf, kertasnya, jilidnya, ya apa namanya, covernya, ya itu makhluk. Nah, demikian. Ada pertanyaan sana, Nofri? Belum ada, Ustaz. Belum ada? Belum. Dilarangnya membawa Quran ke dalam WC itu adab terhadap Al-Quran, adab terhadap Al-Quran, dan hukumnya itu haram. Perhatikan ya beda dengan Al-Quran, tulisan Al-Quran yang ada di HP. Karena apa yang terdapat dalam HP ataupun iPod dan seterusnya yang tersimpan di sana itu merupakan file-file digital, ya, 1010 bilangan binarik, dan itu tidak dikatakan Al-Quran. Dikatakan Al-Quran setelah dia display, seperti memori, hard disk, itu kan semuanya mengikuti teknisnya manusia. Kalau kita katakan apa yang ada di HP dalam Al-Quran nggak boleh bawa HP, misalnya di dalam HP saya ada Al-Qurannya, apakah tilawah ataupun baca Al-Quran, seandainya ini tidak boleh dibolehkan masuk ke ruang WC, berarti kita pun nggak boleh masuk WC. Semua kaum muslimin yang menghafal Quran walaupun hanya Bismillah nggak boleh masuk WC. Mengapa? Karena Bismillah, Allahu Ahad itu ada dalam memori kita. Makanya yang tidak dibolehkan ketika di display di screen-nya. Sekira ketika di display diperlihatkan, ya, dalam layar ataupun di playkan audionya. Kita playkan, baca Quran, kemudian dibawa ke PC atau di desktopnya atau di screen apa namanya di layarnya kita buat ada kata Allah, itu nggak boleh dimasukkan, nggak boleh dibawa masuk dalam PC. Tapi kalau dihilangkan dari gambar lain dan gambar itu file itu tetap ada dalam HP, nggak ada masalah. Nah, demikian sama dengan kita ya, ketika kita masuk WC ya nggak apa-apa walaupun kita ada 30 juz di kepala, tapi ketika kita baca dalam WC kul wawawat, nah baru nggak dibolehkan. Itu dia Pak. Sama. Hah? Selebaran apa ini? Yang buletinnya, kalau buletin tabloid, olahraga, bola, nggak apa-apa, nggak masuk. Nah, kalau ada ayat Qurannya nggak boleh dimasukkan. Nggak boleh, Pak, masuk. Karena ada Qurannya. Makanya, ketika kita bicara tentang tamimah, tentang jimat, apa hukumnya menjadikan Al-Quran sebagai jimat? Kan pernah kita pelajari, ya. Para sahabat tidak membolehkannya. Karena apa? Karena Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas menggantungkannya di lehernya itu bukan dijadikan jimat, tetapi untuk menghafalnya. Yang kedua, kalau seandainya Al-Quran kita jadikan jimat, itu bisa menghinakan Al-Quran. Mengapa demikian? Ya kalau kita pakai jimat berarti yang dibawa ke WC, ya, akan menghinakan Al-Quran, makanya tidak dibolehkan. Sambil di samping. Ada pertanyaan Novi? Belum ada, kayaknya start masih kosong. Ya. Belum jadi. Permainan apa saja itu hukumnya mubah selama tidak melanggar syariat. Permainan apa saja hukumnya mubah selama tidak melanggar syariat. Rasulullah menyebutkan semua permainan itu batil kecuali permainan laki-laki dengan istrinya, permainan seorang dengan kudanya, permainan seorang dengan panahnya. Selebihnya batil, kata Rasulullah. Namun hadis ini makna batil di sini bukan batil berdosa, tapi tidak ada pahalanya. Karena seperti benar juga berupa permainan. Bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwasanya catur pun tidak mengapa main catur. Karena menurut beliau tidak ada satu hadis sahih pun yang mengharamkan catur. Tidak ada satu hadis sahih pun yang mengharamkan catur. Yang menyebutkan tentang catur diharamkan, dilarang, itu hadisnya dhaif menurut Syekh Al-Albani. Tapi yang terlarang seperti rajia itu kan salib, potong salibnya. Yang kuda ganti, yang ganti kuda, ganti keranjang begitu atau apa, atau potong kepalanya. Yang jelas jalannya tetap L. Nah, demikian. Jadi pada dasarnya seluruh permainan itu hukumnya mubah, ya, seluruh hukumnya mubah selama tidak melanggar syariat. Jadi kalau melanggar syariat, apapun permainannya tidak dibolehkan. Hah? Antum dengan pahanya gitu. Iya, artinya ketika orang melihat bola itu melihat pahanya begitu. Hah? Kalau tertengok, masa tertengok lain lagi ceritanya, antum di jalan lu tertengok, banyak tertengok. Artinya kalau sesuatu yang hukum dasarnya, ini hukum dasarnya dulu, ya, hukum asalnya yang namanya permainan itu mubah. Melihat mubah ya boleh. Kalau seandainya ada yang melanggar syariat ya tidak boleh, gitu aja. Jadi, enggak usah diri-diri lagi. Kira-kira bagaimana? Kira-kira misalnya berenang misalnya. Berenang itu sunnah. Anu mau berenang di Paradiso misalnya atau di Selayang. gimana? Sementara sekeliling itu rambut aurat semua. Akhirnya kan lain lagi ceritanya. Ah begitu. Antum main bola, misalnya antumnya main bola. Satu klub, antum pakai celana panjang, yang lainnya celana pendek. Bagaimana? Maka di sini butuh amar ma'ruf nahi munkar. Aku nggak mau main kalau kalian pakai celana pendek. Kalau main juga berarti nggak ada amar ma'ruf nahi munkarnya. Ah, kau antum belum paham sih. Yang maksud saya ini, itu kaidah. Itu sudah orang tuh pakai kemana saja. Itu antum sudah pakai kemana saja. Selama ada pelanggaran syar'i, sekarang dia pakai celana panjang semua. Celana panjang semua. Kemudian babak pertama dimulai jam 7. Selesai orang azan, azan. Tanya, begitu. Nah, itu cuma bagaimana pula? Atau main bola melewatkan waktu asar misalnya. Menang 7-0 Indonesia. Bangga sekali seluruh Indonesia kan misalnya begitu, tapi pemainnya enggak ada yang sholat, lewat sholat asarnya. Jamaah takhir semua. Bagaimana? Ya, itu mungkin artinya itu hukumnya itu sudah berkaitan dengan yang lain. Bukan bolanya, tetapi pelanggaran apa namanya meninggalkan sholatnya, melewatkan sholatnya. Kalau buka aurat, bukan bolanya permainannya, tapi buka auratnya. Nah, kalau seandainya apa lagi, punya semua main apa saja. Dan kemudian sesuatu yang mubah bisa mendapatkan pahala ketika kita niatkan yang benar, niatnya niat yang soleh. Misalnya kita main bola, niatnya untuk olahraga supaya badan kita semakin sehat, sehingga dalam mencari nafkah semakin kuat, menjaga stamina, jadi berpahala main bolanya. Jadi berpahala main bolanya. Tapi niat atau niat antum begitu, kemudian kawan main antum semua buka aurat, jadi berdosa dia. Itu tak ada. Lihat hukum asalnya. Dan pelanggaran-pelanggaran itu adalah hukum yang lain, bukan hukum asal permainan. Putar. Putar. Salahnya. Tahu salahnya apa? Setelah sholat. Yuk. Gak apa-apa. Kata-kata pernah di satu safar di tempat yang gelap. Mereka sholat. Mereka gak tahu di mana arah kiblat. Dan akhirnya sholatlah masing-masing. Dan salah seorang di antara mereka ada yang menandai arahnya. Ternyata setelah waktu siang hari mereka sholat di arah yang bertolak belakang dengan kiblat. Dan Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk jadi amannya itu, kalau di rumah itu, apalagi kita punya anak-anak, tak usah pakai yang itu gitu, yang petak-petak itu. Kalau sudah ada petak itu ya, ya enggak buat dibujak. Oh, yang di pemaruh, yang main bolanya. Selain main bola, lebih banyak yang parah kan main bolanya. Memangnya selain main bola, buka aurat semua. Kan enggak juga. Gimana? Kenapa kalau itu bilang otomatis? Hah? Nggak otomatis. Ketika antum melihat orang apa jalan pakai celana pendek, antum melihat dia, enggak otomatis juga antum melihat orang. Tergantung kemana fokusnya antum. Enggak, masalah melihat. Ketika orang pakai celana pendek, antum melihatnya, itu kan belum tentu dikatakan dia melihat auratnya. Biasanya dia yang dilihat wajahnya, ya, dia lihat wajahnya, bukan auratnya, apalagi di TV. Tapi yang ditengok, pahanya. itu bukan pahanya lagi tengok, bukan bola yang lambung-lambung aja yang tengok, banyak bola-bola yang lain yang tengok. Tapi untuk amannya, misalnya bisa terlihat pahanya misalnya kan, ya nggak usah tengok. Hah? Gimana mau nonton bola kalau berpaling? Dari radio aja berarti. Gak mungkin loh. Itu semua itu. Sama seperti patung. Makanya boneka yang dimain-mainkan, bukan boneka yang yang dipajang. Dipajang itu kan dimuliakan jadinya. Ya kalau boneka dimainkan anaknya kan dilempar, dibiak-biak dengan dia, kemudian ditidur-tidur kan gitu. Yo, ulang kita. Ya, demikianlah. Ada undangan. Banget. Ini undangan online ini. Benar ini? Iya. Halo, Rafi? Iya, Ustaz. Ini ada undangan, undangan walimah di tempat ikon kita kasiran. Oh iya, yang semalam Ustaz ya. Di Pasar 4 ya, iya. Lewat rumah saya. Iya, Ustaz. Kasih tahu ikon-ikon yang lain, nah, adik-adik mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswi yang kalau antum kenal mahasiswinya. Iya, Ustaz, insyaallah. Iya, oke ya. Hah? Binji, ini anak usu yang online. Ya, awal HP dari HP di online, kajian online. Hah? Di ekonomi. Hah? Oh iya, undangannya Nofri hari Minggu ya? Iya, Ustaz ya. Minggu depan ya. Demikianlah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.